Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alina hikmatak ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu syafi'ala mi'amisayin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dari mu'alif rahimahullah ta'ala nafana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Qal ya bunayya law ra'aita ma fi mizanik la khatamta 'ala lisanik. Wahai anakku, jika seandainya engkau mengetahui dengan apa yang dimuat di dalam mizanmu, timbanganmu, lakhatam ta'ala lisanik, maka pasti kamu akan bungkam lidahmu. Lagi-lagi Sayyidina Luqman berpesan kepada putranya berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan hal yang gaib tapi sudah disampaikan, dijelaskan, diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya. Akan tetapi, yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya maupun yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran serta yang diterangkan oleh para salafun as-soleh di dalam perkataan-perkataan mereka itu sesuatu yang berkaitan dengan gaib, tidak kita lihat sendiri. Tatkala kita itu tidak melihatnya dengan kepala mata kepala kita sendiri, maka yang berperan dalam keadaan semacam itu adalah keimanan. Sebesar apa keimanan kamu kepada Allah, sebesar apa keimanan kamu kepada Nabi, maka sebesar itu pula keyakinan kamu dengan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Kenapa para manusia, bahkan kita sendiri, kebanyakan tidak dapat menjaga lisannya? Padahal sudah jelas-jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, mayal fitu min kawlin illa dayhi rakibun atid. Kenapa kita sulit untuk menghindari segala macam dosa yang berkaitan dengan lidah kita? Karena kita tidak yakin. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, wallahi la yu'min wallahi la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min wal yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Demi Allah, seseorang yang mencuri itu ketika dia mencuri dia tidak beriman kepada Allah. Demi Allah, ketika orang itu berzina dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia beriman, maka niscaya dia tidak akan berzina. Kalau dia beriman kepada Allah, maka niscaya pada waktu dia itu mencuri, dia tidak akan melakukannya. Nah, jadi kenapa dijelaskan, dikatakan oleh Sayyidina Luqman, kalau seandainya engkau tahu dengan apa yang akan ada di timbangan nanti, maka pasti kamu itu akan membungkam lidah kamu. Kenapa dikatakan demikian? Seandainya tahu. Nah, artinya tatkala kita tidak tahu, maka tinggal yang berperan di dalam diri kita itu adalah keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yakin enggak? Bahwasanya apa yang disampaikan Allah Ta'ala dalam firman-Nya itu benar? Yakin tidak? Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu benar? Kalau kita yakin, dan itu yang pasti terjadi. Gitu. Oleh karenanya di antara tanda-tanda sifat daripada seorang yang mukmin itu adalah beriman kepada hal yang gaib, yang tidak bisa kita lihat. Kalau beriman dengan sesuatu yang kita bisa lihat, itu gampang. Tapi beriman dengan sesuatu yang kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya, tidak bisa kita merabanya, maka yang semacam itu adalah keimanan yang sulit untuk dilaksanakan. Tapi justru disitulah hakikat ujian kita sebagai manusia untuk diuji keimanannya. Jadi biarkan diri kita itu berucap seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Biarkan kita itu meyakini seperti yang diyakini oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga beliau itu dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dikatakan Siddiq? Karena beliau ketika disampaikan kepadanya bukan langsung dari Nabi, disampaikan kepadanya oleh orang-orang Quraisy yang menyampaikan kepadanya bahwasanya Nabi semalam dia itu berkata, menyatakan dirinya telah melaksanakan Isra dan Mi'raj dari mulai Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kamu percaya? Sambil ketawa-ketawa disampaikan oleh orang-orang Quraisy itu kepada Syekh Abu Bakar Siddiq. Apa jawaban beliau? Sudah disampaikan oleh Muhammad semacam itu? Nabi Muhammad mengucapkannya? Gal iya, lebih dari itu aku percaya. Nah, itu. Sehingga beliau itu dijuluki dengan As-Siddiq, yang langsung percaya. Nah, walaupun tidak ada bukti, selama Nabi yang mengucapkan, selama itu pula, maka langsung beliau itu meyakini dan mengimaninya. Gitu. Nah, jadi, kenapa Syekh Abu Bakar Siddiq itu begitu luar biasanya, sehingga dia itu langsung percaya, padahal tidak mendengar langsung dari Nabi. Selama itu diucapkan oleh Nabi, maka langsung diimaninya. Karena beliau itu adalah seorang yang beriman. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti benar. Dia yakin itu. Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Dia yakin itu. Nah, oleh karenanya di antara keimanan adalah amanna billah wa maja'anillah ala muradillah. Amanna bi rasulillah wa maja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Kami beriman kepada Allah. Dan apapun yang datang dari Allah dengan keinginan Allah, dengan arti yang dikehendaki oleh Allah, kami juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan arti dan tujuan apa yang dikehendakinya. Nah, itu adalah rukun keimanan. Bahkan kalau kita melihat segala hal yang berkaitan dengan syariat ini, syarat dan penuh dengan hal-hal yang gaib. Faham? Kenapa kita melaksanakan berbagai macam ibadah? Supaya kita tidak dosa. Supaya kita dapat pahala. Dosa seperti apa? Pahala seperti apa? Gaib. Kalau kita bayar dosa, kita akan masuk neraka. Neraka seperti apa? Bentuknya bagaimana? Apa seperti api yang kita lihat sekarang ini? Apakah seperti penjara yang dibuat oleh manusia itu? Enggak tahu, gaib. Kalau kita banyak pahala, kita akan masuk surga. Surga seperti apa? Apakah seperti hotel bintang 7? Apakah pemandangannya lebih indah daripada pemandangan yang ada yang pernah kita lihat itu? Gaib. Nah, gitu. Nah, oleh karenanya pantas jika Allah Ta'ala mensifatkan sifatnya orang mukmin itu adalah orang beriman dengan gaib. Hal-hal yang gaib. Disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi, hudan lil. Siapa orang yang bertakwa itu? Siapa orang beriman itu? Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi gaib. Nabi SAW mengatakan bahwasannya jangan sembarangan berucap karena pasti akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Bagaimana bentuknya Raqib Atid? Apakah dia seperti Ustazah Nafisah? Kita enggak tahu. Gaib. Bisa jadi lebih menakutkan, bisa jadi tidak menakutkan, bisa jadi lebih cantik, bisa jadi lebih jelek. Nah, ya kan? Kita enggak paham. Gaib. Fahim. Sebelum kalian itu datang kematian, hendaknya kalian bersiap-siap. Kapan datang kematiannya? Gaib. Kematian itu datangnya bagaimana bentuknya? Gaib. Nah, jadi berkaitan gaib, semuanya gaib. Yang kita lakukan itu justru hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Maka disinilah yang berperan itu adalah keimanan. Fahim, kita yang penting harus beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada kitabnya. Tentunya apa yang dibawa oleh Allah dalam kitabnya, apa yang dibawa oleh nabi dalam hadisnya, semuanya itu harus kita imani. Karena apa, segala sesuatu itu enggak bisa kita pandang dengan pikiran kita. Segala sesuatu itu enggak bisa kita pandang dengan ilmu kita. Ilmu kita sangat kecil, sedikit sekali dibandingkan dengan ilmunya Allah. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, yang diceritakan, dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, itu dengan kepengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita, enggak bakal muat, gitu lah. Enggak bakal muat. Al-Qur'an itu sangat luas, bahrun muhit. Sangat luas. Begitu pula hadis Nabi, sangat luas. Enggak bisa kita menjangkaunya, itu enggak bisa. Sama seperti anak SD diajari dengan ilmu pengetahuan yang seharusnya dipelajari oleh seorang yang akan membuat sebuah disertasi S3. Kira-kira bisa enggak? Mampu enggak? Kayaknya mampu. Nah, kenapa? Kapasitas otaknya belum siap untuk mendapatkannya. Jadi semacam itu. Nah, oleh karenanya dalam hal ini, kita harus yakin. Berarti apa? Seandainya kita tahu dengan apa yang ada di dalam mizan kita, kita pasti akan membungkam mulut kita. Artinya apa? Ya, kita yakin. Berarti seakan-akan kita tahu. Oleh karenanya, bungkam mulut kamu. Jangan berbicara kecuali dengan yang baik saja. Ini yang dikatakan Nabi SAW, yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau itu, pada saat Nabi masih hidup maupun setelah Nabi sudah meninggal dunia dan beliau menggantikan kedudukannya sebagai seorang khalifah yang pertama dalam kaum muslimin, beliau itu selalu meletakkan 3 batu di mulutnya. Sehingga setiap kali dia itu berucap, maka dia keluarkan dahulu batunya. Ditanyakan oleh sahabatnya, kenapa kau lakukan yang semacam ini? Repot banget gitu loh. Mau bicara, keluarkan dulu batunya. Udah selesai, masukkan lagi. Bicara lagi, keluarkan lagi. Selesai, masukkan lagi. Kan repot gitu loh. Padahal dia itu adalah salah satu orang yang dijamin dengan masuk. Kenapa enggak niru di kita aja gitu? Enggak. Harusnya kalau bakal sedih itu niru kita ya. Kan enak, enteng gitu loh. Ngomong apa saja, lepas. Bebas. Mau jerit. Mau gosip. Mau fitnah, memprovokasi, namimah, gampang terucap dari kata-kata kita, dari ucapan kita, tanpa dipikirkan. Syekh Abu Bakar telah mempersempit gerak-geriknya. Syekh Abu Bakar itu telah mempersempit kesenangan dan kebahagiaannya. Orang yang bahagia kan lepas, bebas, ya kan? Orang bahagia itu kan tidak ada batasannya. Itu orang bahagia. Tapi masalahnya, Nabi telah menentukan kaum muslimin ini bukan berada dalam lingkupan kebahagiaan. Selama di dunia, nanti di akhirat baru kita bahagia. Makanya Nabi SAW itu memperumamakan diri kita semuanya itu berada di dalam penjara yang terbatas segalanya. mau berucap begini begitu enggak boleh. Faham, sebagaimana para narapidana itu enggak bebas dia itu mau melakukan apa saja. Mau keluar penjara enggak boleh. Namanya juga narapidana. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bagi orang kafir silakan tanpa batas. Mau makan, minum, apa saja, silahkan. Tanpa batas. Tapi ingat, nanti setelah kematian, kamu siap-siap untuk masuk dalam neraka. Tapi sebaliknya bagi orang mukmin, mau melaksanakan segala hal, semua itu ada batasannya. Mau berucap dengan segala hal, ternyata seluruhnya itu dibatasi oleh agama. Tidak boleh, yang menyakitkan tidak boleh. Yang membuat hati orang itu sakit enggak boleh. Ucapan gosip tidak boleh. Yang bermuatan provokasi enggak boleh. Yang bermuatan kebohongan tidak boleh. Yang bermuatan namimah tidak boleh. Nah, itu ada batasan-batasan tertentu. Itu orang mukmin. Paham, tapi nanti kita akan senang, akan bahagia. Kalau kita tetap berkomitmen semacam itu sampai akhir hidup kita. Tapi kalau kita ingin bebas seperti mereka, ya silakan, tapi jangan kaget kalau kamu dapat neraka nanti gitu. Oleh karenanya Allah SWT firman memberikan peringatan kepada kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Nah, jadi jangan kamu tertipu dengan kehidupan mereka. Bebas, mau free sex bebas, mau minum minuman keras bebas, mau berjabat tangan dengan lawan jenis bebas, mau melakukan apa saja tanpa dipikir dahulu, tanpa ada batasan-batasan norma-normanya, bebas mereka. Jangan tertipu. Jangan kamu terlalaikan dengan kehidupan semacam itu. Mata'un qalil itu adalah kesenangan sebentar, sedikit aja. Mereka rasakan cuma 60 tahun sampai 70 tahun. Summa ma'wahum, kemudian tempat mereka jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian mereka itu akan menempati neraka jahannam dan sejelek-jelek tempat tinggal buat mereka. Jadi coba renungkan. Selalu baca ayat Allah SWT yang dimulai dengan awal. Fagul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Di situ coba lihat. Situ diceritakan penyesalan-penyesalan. Yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir maupun orang-orang fasik dan ahli maksiat itu. Sehingga mereka itu menyesal dengan mengatakan, andai kata kami termasuk golongan mereka itu yang dulu ketika aku di dunia, aku mengejek-ngejek mereka. Sekarang ternyata aku yang diajak oleh mereka. Andai kata aku termasuk golongan tersebut. Andai kata aku mengikuti Rasul itu di dalam syariatnya, aku tidak akan menjadi semacam ini. Andai kata semua diceritakan. Jadi itu semua itu akan diucapkan oleh mereka. Dan kita akan mendengar. Dan semoga kita termasuk yang mendengar, bukan yang mengucapkannya. Oleh karenanya haruslah sabar menahan hawa nafsu. Baik yang berkaitan dengan ucapan, tindakan, perbuatan, apapun kita harus sabar. Karena kita ini adalah seseorang muslim. Kita itu harus meniru nabi kita, pemimpin kita. Karena kita berkeinginan tatkala kita dipanggil sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Yaub mayut akullu unasin bi'ima mihim. Pada saat itu setiap orang itu akan dipanggil dengan beserta imam mereka, pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Kita adalah, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya pemimpin itu ya maksudnya pemimpin jadi kepemimpin untuk supaya ditiru, ditauladani. Ada Nabi Muhammad SAW berbicara dengan yang tidak ada faedahnya, jangan bicara. Ada ucapan Nabi SAW yang penuh syarat dengan kebohongan, jangan berbohong. Adakah ucapan Nabi SAW yang penuh muatan provokasi maupun adu domba? Tidak, ya jangan ditiru. Gitulah. Paham? Nah, jadi bukan berarti Nabi SAW tidak menginginkan untuk berbicara yang tidak. Tidak. Berbicara dengan sesuka hatinya. Tapi itu dilarang. Jangan. Jangan diucapkan. Gitulah. Sebentar. Kita sengsara sebentar di dunia ini. Tapi nanti kita akan bahagia selamanya. Kita gak boleh minum khamr. Tapi nanti di surga kita akan minum khamr. Tapi bukan khamr yang memabukkan. Khamr yang sangat enak rasanya. Yang dia itu akan mengalir di bawah rumah kita. Jadi rumah-rumah di surga itu nantinya akan mengalir di bawahnya itu 4 macam sungai. Satu sungai daripada salsabila, minuman salsabila. Airnya itu putih. Manisnya itu lebih manis daripada gula. Ada juga minuman dari terbuat dari susu. Ada juga sungai terbuat daripada khamr. Paham? Nah, jadi semua itu berjalan mengalir di bawah tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawah surga kita itu nanti ada airnya. Paham? Nah, jadi untuk mendapatkan itu semua kita harus sabar. Coba lihat sekarang begitu sengsaranya kita capek banget puasa itu. Paham? Ngelihat membayangkan kita minum es. Es apa? Cendol. Nikmat banget ya kan? Banget enggak? Hah? Tapi biarkan cuma sekedar sebatas khayalan saja. Karena apa? Kita harus menekan hawa nafsu kita. Memusuhi hawa nafsu kita. Jangan diikuti hawa nafsu kita kalau tidak berkaitan, tidak beriringan, berbarengan dengan keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar, tapi nanti ketika kita berbuka puasa, nikmatnya bukan main kan? Nikmat. Ah, di dunia kita nikmat, ada nikmatnya juga walaupun banyak enggak nikmatnya. Tapi nanti kita akan nikmat selamanya, tidak ada sengsaranya. Paham? Nah, semoga kita mendapatkannya. Jadi jaga ngomongnya itu jaga, terutama perempuan itu. Perempuan itu kan sifatnya perempuan itu kan banyak macamnya. Ada di antara sifatnya perempuan itu apa? Ember. Tahu enggak ember? Hah? Tahu ember enggak? Nah, kenapa sifat perempuan itu dikatakan ember? Karena semua yang masuk keluar lagi. Paham? Jadi keluar lagi itu tidak peduli masuknya itu berupa apa, siapa yang memasukkannya, pokoknya dikeluarkan lagi sama seperti ember gitu. Paham? Mulutnya itu enggak bisa diam. Kalau sudah mengetahui sesuatu, berat rasanya untuk disimpan di dalam dada. Gitu. Harus keluar. Paham? Nah, jadi jangan pernah percaya kepada perempuan. Nanti enggak? Paham? Kalau sama laki-laki percaya enggak apa-apa. Kalau perempuan jangan pernah percaya. Gitu. Karena apa? Perempuan enggak bisa megang rahasia. Rahasia. Deal. Nah, perempuannya aja mengakuinya. Gitu. Nah, coba kamu lihat. Kalau perempuan itu mengetahui tentang suatu rahasia, maka sulit baginya itu untuk mempertahankan supaya rahasia itu tetap menjadi rahasia. Kalau sudah rahasia diberitahukan kepada perempuan, bukan rahasia lagi, sudah tamat, sudah. Mulai dikasih tahu sama perempuan, mulai saat itu juga sudah bukan rahasia lagi, sudah. Nah, paling-paling rahasianya dia itu akan ngomong nanti di akhir omongannya. Tapi ya awas ya, jangan biar bilang sama orang ya. Paham? Aman itu, jangan kasih tahu orang ya gitu. Nah, nanti orang yang dikasih tahu juga bilang gitu, tapi awas ya, jangan ngomong sama orang ya gitu. Ini amanat ini kita. Itu adalah kata-kata yang memperjelek dirinya sendiri gitu. Nah, orang yang semacam itu jangan percaya gitu. Buktinya dia sudah membocorkan. Paham? Nah, itu sifatnya perempuan. Makanya dalam hal ini kamu tiru laki-laki yang tidak bertindak, tidak berkata, tidak berucap kecuali pikir dulu. Kalau kira-kiranya akibatnya tidak baik, baik itu berakibat dosa maupun berakibat pertikaian, ya udah jangan diomongkan, enggak harus kok ngomong. Makanya kan dikatakan di antara pepatah yang menyebutkan idza kana al-kalamu fiddatan lakana samtu zahaban. Kalau seumpama berbicara itu nilainya itu seperti perak, maka diamnya kamu itu lebih baik Kenapa? Nilainya seperti emas. Harus bicara? Harus bicara? Dalam segala hal, dalam segala situasi harus bicara? Enggak harus, kecuali kalau seumpama itu berkaitan dengan mara bahaya. Paham? Jadi itu bayangkan saja. Setiap orang itu satu hari, kalau dia itu berada di dalam suatu komunitas seperti kita ini sekarang, dalam komunitas santriwati, tidak kurang apa yang telah kita ucapkan selama sehari semalam sebanyak 50 ribu kata. Berapa? 50 ribu kata. Berarti kamu harus siap-siap nanti bertanggung jawab dengan 50 ribu pertanggungjawaban. Karena Allah Ta'ala firman, mayal fitu min kaulin. Kaulin itu apa? Satu kalimat. Ilaladeh hirakibun ati bicatat. Kamu mau pergi ke mana? Kamu mau pergi ke mana? Nah, lima. Lima pertanggungjawaban. Kita mengucapkan dalam ucapan-ucapan kita setiap harinya itu sekitar 50 ribu kalimat. Siap kalian itu untuk mempertanggungjawabkannya? Jangan ditambah. Kita udah banyak dosa gitu. Jangan tambah lagi dengan dosa-dosa. Oleh karenanya pernah ada seorang sufi yang dia itu berusaha membuat sebuah riset penelitian tentang aib-aib yang ada pada manusia. Ternyata aibnya manusia itu ada terhitung sekitar 8.000 aib. Aibnya itu ada 8.000 aib. Di mana kita bisa semua, kita bisa untuk menangkal aib itu supaya tidak tampak kepada kita dengan cara satu hal saja. Apa itu? Bungkam mulut kamu. Oleh karenanya, ketika ditanya sama Abu Bakar Siddiq, kenapa engkau itu kok repot-repot meletakkan batu di dalam mulut kamu, setiap mau berbicara dikeluarkan dulu, setelah selesai bicara masukkan lagi. Apa jawaban beliau? Haza. Ini loh, lidah ini loh. Allati atanil mawarid, yang telah datang kepadaku, faham? Ulasan-ulasan, penjelasan-penjelasan yang menyebabkan banyak orang dengan sebabnya berada di dalam neraka. Faham? Jadi Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan, amsik, tahanlah, bungkam mulut kamu. Niscaya kamu akan selamat daripada neraka. Lalu apa katanya sahabat Nabi? Kata Rasulullah, orang masuk neraka karena lidahnya. Nah, lalu kata Nabi SAW, lalu orang masuk neraka itu karena congor hidungnya, tak? Kata Nabi SAW, ilah soidu alasannya itu. Kecuali karena ucapannya itu, hasil daripada ucapannya itu. Berapa banyak orang yang menyesal karena terlanjur berbicara, dan berapa banyak orang yang menyesal karena tidak berbicara? Banyakan mana? Ya Allah, kenapa nak ngomong gitu ya? Ya Allah. Jadi masalah ya sekarang ya. Jadi kata-kata itu menyakiti dia ya. Oh ternyata dia salah faham. Salah memahaminya ya. Ya Allah, kenapa harus bicara begitu ya? Nah itu. Berapa banyak kamu menyesali ucapan-ucapan yang terlanjur terucap daripada kamu? Banyak tidak? Banyak. Tapi gak ada. Atau sedikit sekali orang itu menyesal, kenapa aku diam ya? Aku gak bicara ya tadi ya? Gitu. Jarang. Tapi yang banyak penyesalan itu adalah kenapa aku tadi berucap. Jadi kalau mau kamu itu menjadi orang yang selamat, maka hendaknya lidah kamu itu dikendalikan. Jangan dilepas. Paham? Enggak bakalan ada orang mengatakan, oh kamu kalau enggak pintar bicara enggak bakal dijadikan mantu. Kalau kamu enggak pintar bicara, kamu itu tidak akan mendapatkan suami. Kalau kamu tidak pintar bicara, maka kamu itu tidak akan dihormati sama orang. Ada yang macam gitu? Hah? Ada kaidah semacam itu dalam kehidupan ini? Enggak ada kok. Enggak ada yang mengharuskan kamu itu berbicara. Bahkan orang kalau banyak omongnya itu capek deh. Gitu. Dengarnya itu capek. Kadang-kadang kita itu diajak ngobrol sama orang yang banyak ngomongnya. Pengen banget kita cepat selesai gitu. Serasa ingin cepat beban kita itu kepada orang tersebut selesai itu sudah gitu. Kenapa? Capek. Telinga kita mau dengarnya itu capek gitu. Ngomong dari sana nyambung lagi ke sini terus dari ujung dunia ke ujung dunia dia ucapkan gitu. Ada yang kayak gitu ada enggak? Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Ada kan laki apa perempuan? Tuh, kan diakui sendiri kan? Kebanyakan perempuan semacam itu. Tadi aku melihat sinetron katanya. Ajib deh isinya, begini begini begini, ceritain dari awal sampai akhir sama bumbu-bumbunya juga disebutin. Jadi perempuan itu penuh dengan halusinasi dan ilusinasi. Sehingga kalau perempuan itu mau jadi sutradara itu paling gampang. Karena apa? Paling pintar bikin naskah itu paling pintar gitu. Enggak usah bikin, enggak usah repot-repot mau lihat sinetron ya. Kamu sendiri bikin sinetron gitu. Kamu yang bikin naskahnya, kamu sutradaranya, kamu yang menikmatinya. Enggak usah ada orang lain yang terlibat di situ. Enggak dosa jadinya. Terus gimana caranya Ustaz? Aku kan kok sudah mendapatkan rahasia daripada sesuatu yang masih gres baru. Ah, itu kan luar biasa. Sampai tidur pun enggak bisa. Ya kan? Mau makan itu enggak nafsu. Kenapa? Masih belum terpecahkan dari mulut kita, belum dikasih tahu sama orang. Nanti kalau sudah diomongkan sama orang lego, ya kan? Ya enggak? Kenapa kau punya sifat semacam itu? Ya itulah perempuan. Makanya perempuan itu kurang akalnya. Mau bertindak enggak dipikirkan dulu. Ini bukan ustaz yang ngomong. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu 'ala lubbir rijali minan nisa." Aku tidak pernah melihat seseorang yang kurang akal, kurang agama tapi bisa menguasai laki-laki yang sangat kokoh, sangat kuat, sangat perkasa melebihi daripada seorang wanita. Nabi mensifatkan perempuan itu kurang akal, kurang agama. Sehingga kesaksian seorang perempuan dua kali lipat kesaksian laki-laki. Seorang laki-laki kesaksiannya sama seperti dua perempuan. Kalau seumpama kita ada seseorang membunuh perempuan, maka diahnya itu separuh diahnya laki-laki. Kalau membunuh orang laki berapa? 100 onta kan? Kalau bunuh perempuan berapa? 50 onta gitu. Enggak seperti laki-laki. Kenapa? Laki-laki itu nilainya itu tinggi. Ada nilai plusnya. Tapi kalau perempuan sebaliknya, ada nilai minnya. Makanya kan disebutkan oleh oleh para ulama, salasatun zulluhunna zullun wa izzuhunna zullu. Ada tiga hal. Yang hina daripada tiga hal itu ya tetap aja hina. Yang mulia pun tetap aja hina. Enggak bisa mulia. Apa itu? Yang pertama adalah as-su'al walau bi kaifah. Bertanya. Meminta atau bertanya. Itu pasti hina. Walaupun hanya dengan mengucapkan kaifah. Bagaimana sih caranya? Namanya orang bertanya kan hina. Nah, kecuali kalau bertanya dengan agama. Itu merupakan sebuah kemuliaan. Meminta itu hina. Kecuali kalau minta ilmu. Itu bagus. Tapi kalau minta selain ilmu itu hukumnya termasuk yang menghinakan dan sesuatu yang sangat tidak terpuji. Yang kedua apa? Hutang. Orang yang berhutang itu hina. Walaupun bi dirham, walaupun dengan satu dirham. Paham? Yang tidak datang mau Ustaz. Ngapain? Ustaz anak sangat memerlukan uang. Ustaz saya minjam uangnya nanti Syawal saya bayar. Malu enggak kamu datang menghadap kepada Ustaz untuk meminjam uang? Nah, Ustaz kan orang tuanya, gurunya. Walaupun, tapi tetap aja malu kan? Walaupun satu dirham gitu. Karena menghinakan gitu, merendahkan. Yang ketiga apa? Perempuan walau Maryam, unsa walau Maryam gitu. Perempuan walaupun Maryam. Sayyidah Maryam itu siapa sih enggak tahu? Ada apa? Manusia yang enggak tahu dengan Sayyidah Maryam, sedikit sekali yang enggak tahu. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Ceritanya disebutkan dalam Al-Qur'an, dipuji oleh Nabi dalam hadisnya. Ibu daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Faham, apalagi orang Kristen sangat tahu. Karena mereka itu menyebutnya dengan Bunda Maria gitu. Haleluya. Ya kan? Faham. Tapi karena perempuan tetap aja hina. Makanya kalau mau mulia jadi laki-laki gitu. Nabi itu laki-laki kan? Laki-laki? Ada nabi perempuan? Enggak ada gitu. Sebutkan dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan pemimpin laki-laki. Dan perempuan enggak bisa, perempuan mau jadi pemimpin itu enggak bisa. Kecuali bagi dirinya sendiri, iya. Pemimpin bagi diri sendiri, iya. Tapi kalau perempuan berusaha menjadi pemimpin bagi suaminya, salah. Dan tidak akan bahagia. Pasti sengsara. Karena Nabi sendiri yang menegaskannya, la yufli qaumun wallau amrahum imra'atun. Enggak bakal bahagia, enggak bakal beruntung. Kalau seumpama yang menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga skala yang kecil maupun dalam sebuah daerah ataupun kota dalam skala yang besar ataupun negara, gak bakal bahagia. Jadi jangan pernah mengangkat seorang pemimpin dari kalangan perempuan. Loh, kok sekarang banyak Ustaz kandidat-kandidat wali kota, kandidat-kandidat bupati, kandidat-kandidat gubernur, kandidat presiden pun juga dari perempuan. Kok banyak sekarang? Ya karena sudah banyak suami-suami yang dikuasai oleh perempuan sampai akhirnya mereka berani untuk menonjolkan diri sebagai pemimpin. Mana ada pemimpin perempuan dari dulu? Nah, ada baru-baru aja ada pemimpin perempuan. Kenapa laki-lakinya sudah kayak kambing conge gitu loh. Diurus oleh perempuan. Padahal Nabi SAW itu sudah mengatakan, menjelaskan, walaupun perempuannya itu ustazah, walaupun perempuannya itu ahli, walaupun tetap aja perempuan enggak bisa jadi pemimpin, enggak bisa. Harus laki-laki yang memimpin. Ikut Nabi semacam ini. Garisannya semacam ini, batasannya semacam ini. Kalau ikut orang-orang barat silahkan. Kalau orang ikut musuh-musuh Allah yang tidak ada nasib nanti di akhirat, silahkan kamu jadikan mereka itu pemimpin. Ini enggak ada hubungannya sama pilkada. Nah, sekarang kan banyak itu. Pilkada-pilkada, baik itu pilkada daerah maupun pilkada-pilkada untuk menentukan wakil wali kota maupun bupati itu perempuan. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang dijadikan sebagai ajang untuk memukul lawannya, lawan politiknya. Yohanno dibawa hadisnya. La yufli qaumun wallau amra'atun. Ketika di saat momen semacam ini, event semacam ini, dia bawa hadis tersebut. Tapi hadis-hadis yang lainnya enggak dibawa. Kenapa? Kesempatan gitu loh. Supaya mengalahkan lawan politiknya gitu. Itulah manusia sekarang ini. Emang sudah luar biasa. Jadi beruntung yang tidak berkecimpung dalam politik, beruntung. Jadi orang yang berkecimpung dalam politik itu adalah orang-orang pengangguran, enggak punya pekerjaan. Akhirnya masuk politik gitu. Mau kerja apa enggak tahu, bingung, masuk politik. Masuk partai, dapat deh duit. Dapat deh pengaruh. Nah, jadi jangan masuk ke politik. Lebih baik ngurusi ilmu. Jadi ustad. Dan yang lainnya yang sudah terjun ke politik, jangan sampai berdosa dua kali. Sampai-sampai mau melibatkan para guru, para ustadz, para kiai masuk ke dalam politik. Bahaya itu. Nanti bertanggung jawab depan Allah SWT dan depannya Nabi Muhammad SAW. Para guru itu bukan milik pergolongan. Para guru itu milik semua. Sama seperti pemimpin itu milik semua. Guru itu milik semua. Enggak boleh memblokkan diri. Kalau kita memblokkan diri, berarti kita itu telah mengkhianati keilmuan. Kenapa? Siapa bilang ilmu itu milik fulan? Siapa bulan yang namanya ilmu itu milik kiai itu, milik ustaz itu? Enggak ada. Nabi SAW mengatakan al-ilmu tholatul mu'min fa inama wajatumu fakhudhu. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ilmu itu adalah barang yang hilang milik setiap orang mukmin. Kalau kalian dapatkan barang hilang tersebut, ambil. Ambil. Itu adalah hakmu. Jadi artinya kalau seumpama kita itu memblokkan diri dalam satu kaos tertentu, partai tertentu, bendera tertentu, berarti kita itu telah mengkhianati keilmuan. Jadi ilmu itu bukan milik kita. Jadi tidak boleh seorang ustadz, seorang alim, seorang kiai itu masuk dalam politik. Walaupun memang harus ada Tapi jangan sampai terjun langsung, biar dia itu di sebagai pengawas saja, dari jauh saja memantau. Pemantau itu boleh, supaya mereka yang sudah terlancur, tercebur dalam partai itu jangan sampai merajalela, jangan sampai melakukan kezaliman, jangan sampai dia itu keterusan, itu maksudnya. Tapi kalau secara langsung dia terjun di dalam politik praktis, ya jangan dong. Eman, kita kan akan mati. Kita akan bertanggung jawab nanti kelak depan Allah SWT. Semoga kita semua termasuk yang selamat daripada hal yang menjadi fitnah bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa huqiya aidan an Luqman al-Hakim rahimahullah annahu qala li ibnihi, dan diceritakan juga bahwasanya Luqman al-Hakim, semoga Allah merahmatinya, dia berkata kepada putranya, ya bunayya if'al ma yuslihuka fi dinika wa dunyak wamdi fi maslahatika hatta tantahi minha wala tahfal bin nasi wala tadu' ila qawlihim wala tusgi ila qawlihim wa adlihim fala sabila ila ridaihim wala hilata fi jima'i kulubihim. Wahai anakku, kerjakanlah apa yang menurutmu menjadikan baik agamamu, baik duniamu. Dan tinggalkanlah untuk mendapatkan kemaslahatan kamu sampai menuju kepada puncaknya. Jangan berharap semacam itu. Nanti enggak? Itu maksudnya. Silahkan kamu, wahai anakku. Kamu punya pendapat bahwasanya untuk memperbaiki agamaku, kamu harus mematuhi, menjalani jalan yang ini. Supaya kamu mempunyai dunia, kamu harus menempuh jalan yang semacam ini. Silahkan. Ambil. Tapi jangan sampai kamu itu mempunyai pikiran untuk mencapai kepada puncaknya. Jangan. Wala taful bin nasi wala tusgi ila qawlihim wa adlihim. Jangan kamu berusaha untuk manusia itu melaksanakan juga seperti pendapat kamu. Atau kamu itu hanya mengikuti apa katanya orang tanpa menghargai hati nurani daripada kamu sendiri. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau kamu itu pikirkan bahwa saya ini adalah yang terbaik bagiku di dalam segi agamaku maupun dari segi duniaku, silakan. Tapi jangan berharap kamu itu akan sampai ke puncaknya. Artinya kalau enggak mencapai target, kamu tidak akan lepas. Harus sampai target. Jadi kalau di dalam dunia itu kebanyakan yang enggak sampai. Keinginan kita itu sehari saja, itu berapa keinginan yang telah kita lakukan? Yang kita buat itu berapa keinginan? Banyak, enggak terhitung. Kamu lihat teman kamu di situ, pengen ngomong sama dia. Pengen duduk sama dia. Melihat kamar kamu, ingat bantal, pengen tidur. Ya kan? Lihat jam sudah hampir buka. Pengen kita mempersiapkan dulu sambil baca asyhadu alla illallah, dipegang, minumnya pegang doang gitu. Jadi banyak hal kan yang kita inginkan itu banyak hal gitu. Lihat mbok-mbok masuk, pengen mendekat, siapa tahu diambil mantu gitu. Ya, walaupun banyak keinginan, ya kan? Keinginan banyak enggak? Banyak. Tapi keinginan-keinginan itu belum semuanya itu terlaksana. Ketemu sama Nur, pengen dekat sama dia. Begitu mendekat sama dia, ditelepon, dipanggil Ustaz Segap, enggak jadi deh. Terus lihat makanan, lihat jam sudah hampir nih, udah dipegang-pegang, sudah mau dipegang, mau diambil minumnya udah dipegang gitu, seperti biasanya. Enggak taunya yang bikin sirup lalai, akhirnya dengkulnya kena embernya, tumpah habis. Mau diganti dengan apa? Udah waktunya udah mepet. Jadi akhirnya pada hari itu mereka itu tidak minum es campur. Jadi kalau Allah berkata, ya begitu terjadi kan? Terus lihat mbok-mbok, enggak taunya mbok-mbok itu datang ke sini bukan untuk menjenguk anaknya tapi mau pijet. Dia itu ada tukang pijet, mau pijet anak-anak di sini yang manggil itu. Nah, kan akhirnya apa? Enggak sesuai dengan rencana dia gitu. Nah, itulah di dunia kebanyakan seperti itu, enggak bakal tercapai. Semuanya tercapai enggak bakalan. Jadi kalaupun puncak daripada keinginan kamu semuanya terlaksana itu hanya 30%. Camkan baik-baik itu. Artinya apa? Kalau seumpama kamu tahu dari awal bahwasanya segala keinginan kamu, segala kehendak kamu, segala rencana kamu tidak akan terlaksana 100%, berarti kalau kamu itu tidak terlaksana beneran, kamu itu kan tidak sakit hati karena sudah dari sebelumnya sudah tahu enggak bakal sampai ke batas itu. Ngerti enggak? Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kamu berharap semua target kamu itu akan terlaksana. Jangan. Jangan kamu berharap bahwasanya segala keinginan kamu itu akan tercapai. Jangan. Kita di dunia, bukan di surga. Selalu kita itu ketika membuat susu buat anak kita yang menangis, yang masih kecil, dia itu pengen cepat-cepat mengambil botolnya dan minum susunya kan. Sehingga dia nangis, nangis, nangis. Maka kita katakan, nah, kita di dunia, bukan di surga. Abi itu harus pergi ke dapur dulu. Ngambil susunya ditaruh di botol. Lalu dituangkan air. Tutup lagi. Kemudian dikocoknya. Habis dikocok, baru dibawa lagi ke tempat kamu. Itu butuhkan waktu, nak. Itulah dunia. Nah, kita bukan di surga. Kalau di surga, serba instan. Anda pengen ketemu Ustaz Gap, ting, langsung ada di depannya Ustaz Gap, bisa. Yang penting jangan malam-malam ya. Kalau lagi tidur Ustaz, jangan diganggu gitu. Ustaz kan doakan biar Ustaz punya bidaya dari 1 juta gitu. 1 juta, jangan nanggung-nanggung gitu. Kan enak. Ada yang fisnya kayak Cina. Ada yang kayak orang Barat. Tapi jangan yang kayak orang hitam, jangan deh. Ustaz gak mau gitu. Nah, jadi seperti itu, yang terjadi seperti itu, enggak bakal tercapai itu keinginan kita. Harus tahu, harus sadar, itu ketentuan Allah, sunnatullah gitu. Sama ketentuan yang harus kamu yakini dan seperti yang kamu yakini, kalau kita menuangkan air, jatuhnya ke bawah apa ke atas? Nah, yakin? Yakin. Berani sumpah? Berani sumpah? Berani sumpah enggak? Yang enggak berani itu agak kurang pikirannya. Berani sumpah enggak? Emang pernah lihat ada air dituangkan pas larinya ke atas? Hah? Ada gak? Gak ada kan? Berani sumpah? Nah, karena apa? Keyakinan. Yakin. Pasti. Sesuatu yang pasti. Nah, sebagaimana itu juga yang terjadi, itu juga yang akan terjadi. Dalam keinginan kita itu bukan semuanya terlaksana. Kamu harus yakin itu. Jadi supaya gak sakit hati. Jadi, hendaknya gimana? Silahkan kamu itu merealisasikan, melaksanakan, menerapkan segala kehendak kamu, keinginan kamu, tapi harus dilandasi. Dilandasi dengan apa? Dengan keimanan bahwasanya bukan semuanya itu terlaksana. Oh, kok terlaksana? Alhamdulillah, berarti Allah berkehendak yang baik buat kita. Enggak terlaksana, ya alhamdulillah juga, berarti Allah berkehendak yang lebih baik yang bukan di dalam keinginan kita itu. Oleh karenanya Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Ramattas di dalam kitab Protip Al-Atasnya itu ada sebuah zikir yang harusnya itu tidak jadikan cuma sebatas sebuah zikir, tapi sebuah mutu, sebuah prinsip dalam kehidupan. Apa itu? Bismillah, amanna billah, wa may yu'min billah, la khaufun. Nah, artinya apa? Kalau kamu ingin kehendak melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, silakan lakukan. Bismillah, lakukan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau seumpama kamu itu sudah berkeinginan, berkehendak melakukan sesuatu, silakan. Kemudian pasrah pada Allah. Nah, artinya apa? Bismillah. Tapi ingat, landasi semua keinginanmu. Landasi semua tindakanmu. Landasi semua kehendakmu dengan beriman kepada Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya itu harus dengan kehendak Allah. Kalau enggak sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan terlaksana. Sudah ditegaskan di dalam hadis Nabi yang berbunyi lawi tamal insu wal jinnu ala ayyam fauka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in tama wala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jadi kalau semua jin berkumpul, semua manusia berkumpul untuk memberikan sebuah kemanfaatan kepada kamu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terlaksana. Atau mereka semua berkumpul untuk memberikan sebuah kemadharatan kepada kamu, juga tidak akan terlaksana. Itu yang akan terjadi. Paham? Jadi tidak akan terlaksana kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, bismillah, lakukan. Tapi dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Wa may yu'min billah, kan apakah sudah dilandasi dengan keimanan kepada Allah? Allah yang berkehendak, Allah yang bertindak. Yang terlaksana itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Yang terlaksana itu adalah keinginan Allah dan takdirnya, bukan keinginan kita yang akan terlaksana, tidak. Kecuali kalau berbarengan, beriringan, bertepatan dengan kehendak Allah, itu yang terlaksana. Dan ya biasanya, menurut pengalaman yang terjadi, yang berkaitan, yang bertepatan dengan kehendak Allah itu hanya 30%. 30% itu adalah hitungan bilangan setelah 10%, 20%, 30%. Sisanya 40%, 50%, 60%, dan 70% itu tidak terlaksana. Jadi lebih banyak yang terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Nah, camkan baik-baik itu yang terjadi. Fem. Seperti ini. Muza. Pengen kawinnya kapan? Kan tahun kemarin. Ya kan? Muza, pengen tahunnya kan tahun kemarin, pengen nikahnya. Sampai sekarang masih belum. Gitu. Fem, apalagi yang di samping ini. Nah. Apa namanya itu? Ima. Kamu pengen nikahnya kapan? Nah, bilang mau Ustaz sudah kapan minta doanya itu? Tahun berapa itu? Ustaz sampai lupa Ustaz sudah. Bukan berarti Ustaz tidak doakan, Ustaz doakan. Kalian semua nanya Ustaz. Fem, Ustaz kesian. Apa yang kamu rasakan bahagia, Ustaz juga bahagia insyaAllah. Tapi masalahnya kan jodoh itu tidak bisa dibelikan di supermarket. Kadang-kadang kita sudah tawarkan, dia masih tidak mau gitu. Enggak sesuai dengan kehendak Allah. Makanya disebutkan di dalam hal ini, di dalam urusan ini, urusan perjodohan itu adalah al-mu'gid fis, sama yang mengakadkan itu, yang mengawinkan itu berada di langit sana. Allah, bukan kita. Walaupun kita jodohkan, kalau Allah enggak berkehendak, enggak terlaksana. Walaupun sudah berikatan dengan ikatan tunangan misalnya, kalau Allah enggak berkehendak, pasti putus. Bahkan berapa banyak sudah beredar undangan pernikahannya. Begitu hari hanya, tidak terlaksana. Bahkan sudah beredar undangannya, sudah hadir orangnya. Sudah datang pengantinnya. Begitu dilaksanakan akadnya, habis akad langsung batuk darah, bawa ke dokter, meninggal dunia. Nah, kalau tidak sesuai dengan, tidak bertepatan dengan kehendak Allah, tidak bakal terlaksana. Jangan sombong-sombong kita ini sebagai seorang hamba Allah. Nah, kita ini kadang-kadang tidak sesuai dengan status kita. Kalau kita ditanya, kamu itu adalah hamba Allah? Iya, Ustaz, kami adalah hamba Allah. Berani sumpah? Kamu itu adalah hamba Allah? Galia. Semuanya pasti akan mengakui dirinya itu adalah hamba. Kenapa enggak statusnya itu diterapkan dalam kesehariannya? Siapa sih hamba itu? Seorang hamba itu hanya melaksanakan apa titah dan perintah serta ketentuan dari tuannya. Ada pilihan? Enggak ada pilihan. Kalau tuannya itu ngasih makanan ini, udah itu makan. Enggak, tuan, saya enggak suka makanan ini, pengen yang lainnya. Kalau tuan beneran manusia, dibogem kamu gitu. Enggak ada pilihan bagi seorang hamba, harusnya kita seperti itu. Dipilihkan yang hitam, ya udah hitam itu bagus. Dibilikan yang putih, tapi kurus banget. Itu bagus. Jangan pakai milah-milih, akhirnya gak kawin kamu gitu. Mau? Enakan mana kawin, tapi dapat yang biasa. Gak kawin, ya gak kawin gitu. Gimana? Pilih yang mana? Nah, biar kawin di surga aja, daripada dapat yang kecil, kurus kayak begitu. Hitam, bibirnya doer kayak begitu. Asan deh, gak kawin. Biar di surga aja nanti kawinnya. Ya kalau masuk surga, masuk neraka? Gak ada orang yang lebih daripada derajatnya seorang wanita istri soleh itu gak ada. Kamu itu ingin menjadi ibu yang soleh, ya kawin dulu. Segala macam kenikmatan, segala macam kemuliaan yang berkaitan dengan perempuan itu harus kawin dulu. Kamu udah pahala banyak, kawin. Tapi mau dapat dosa banyak juga, kawin. Gitu lah. Nah, jadi kamu dapat pahala yang banyak, kawin. Jadi istri yang solihah. Nanti kalau kamu jadi ibu solihah, kamu akan menelurkan, membuahkan, melahirkan anak-anak yang soleh, yang nanti akan menjadi jariah buat kamu. Tapi harus kawin dulu. Bukan punya anak, baru kawin dulu. Gitu. Jangan, tapi kawin dulu, baru punya anak. Nah, paham? Jadi seperti itu, yang terjadi semacam itu. Nanti? Nanti enggak? Jadi ternyata enggak sesuai dengan harapan Ki? Bang kita sampai batu-batu itu Musa. Nanti udah. Nah, jadi seperti itu. Ustaz pengennya. Bukan segala keinginan Ustaz itu terlaksana. Pengennya sih Ramadan ini Ustaz gak di sini sama kalian. Nah, pengennya Ustaz Ramadan ini adalah umroh. Bersama Nabi di Hadramaut berziarah ke makam orang-orang yang soleh, para aulia. Gitu. Gak taunya sama kamu di sini. Nah, jadi biar tahu gitu loh, beginilah kehidupan seperti itu. Gak bisa segala macam kehendak kita, keinginan kita, rencana kita itu akan terlaksana itu gak bisa. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian, فَلَا سَبِيلَ لِرِضَائِهِمْ وَلَا هِيلَةَ فِي جِمَعِ قُلُوبِهِمْ. Jadi gak mungkin kita itu menyatukan hati mereka itu. Tidak mungkin. Jadi kita pasrah kepada Allah. Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu sudah berkehendak melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Yang ditentukan Allah maksudnya adalah yang terbaik. Bukan yang terjelek. Bukan yang terburuk. Tapi yang terbaik. Ya, jadi tunggu saja kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu. Di dalam hal yang terbaik itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam al-fatiha ala dini ala kuniyatun salih wa ala nurah salih anna allaha ya Allah ya yagdi gula jayatina wa ishwi amradana amrati si ala manawiyya wa anna allaha ifta'alina futa'alifin ufaqihna fitin wa ilim wa tafsir wa ta'wil wa anna allaha ij'alna min suwami wa guwami wa ij'alna mimman yasulu awfara haddin wa awfara nasifi hadha shahril mubarak ala hadiniya wa likulli niyatin salih wa ala manawasana wa salih al-fatiha.